sakit dan hancur hatiku saat ku dengar kabar darimu. Kau sudah bahagia dengan pilihanmu, sakitnya hatiku. Tak sadarkah kau selama ini ku menunggu kedatangan hadirmu. Hancur harapanku mengharap dirimu, sakitnya hatiku. Teganya kau lakukan ini di saat ku mencintai dirimu. Kau memutuskan hubungan ini, tapi kau sudah ada yang baru. Cobalah kau seperti aku, merasakan sakit begitu dalam. Bertahan setia dengan satu cinta, mengapa engkau berputar? Tak sadarkah kau selama ini ku menunggu kedatangan hadirmu. Hancur harapanku mengharap dirimu, sakitnya hatiku. Teganya kau lakukan ini di saat ku mencintai dirimu. Kau memutuskan hubungan ini, tapi kau sudah ada yang baru. Cobalah kau seperti aku, merasakan sakit begitu dalam. Bertahan setia dengan satu cinta, mengapa engkau berdusta? Jangan kembali, sayang. Teganya kau lakukan ini di saat ku mencintai dirimu. Kau belum putuskan hubungan ini, tapi kau sudah ada yang baru. Cobalah kau seperti aku, merasakan sakit begitu dah.